Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan baca kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Baik, kita masuk pada kitab yang keempat, Kitabus Siyam. Qala rahimallah rabi'an kitabus siyam. Baik, qala al-babul awal fi muqaddimati siyam. Bab yang pertama tentang muqaddimah dari perkara-perkara puasa. Qala fihi iddatu masail. Qala al-masalatul ula ta'rifu siyami wa bayanu arkanihi. Pengertian puasa dan penjelasan rukun-rukunnya. Qala al-awwal ta'rifuhu asyamu fil lughati al-imsaku anis syai'i. Pengertiannya, puasa secara bahasa adalah menahan dari sesuatu. Qala fi syar'i al-imsaku anil akli wasyurbi wasairil mufattirati maniyati min tulu'il fajri sadiqi ila ghurubi syams. Dan dalam istilah syariat, puasa adalah menahan dari makan dan minum dan seluruh pembatal-pembatal puasa bersamaan dengan niat. Dimulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Fajar shodiq sampai tenggelamnya matahari. Taib. Qalal au athani arkanuhu. Kemudian masalah yang kedua tentang rukun-rukunnya. Qala min khilal ta'rifis siyami bil istilah yattadihu anna lahu ruknaini asasiyaini. Dari penjelasan tentang pengertian puasa secara istilah tadi, maka menjadi jelas bahwasanya puasa itu memiliki dua rukun yang sangat pokok. Huma al-awwal al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Rukun yang pertama puasa adalah menahan diri dari pembatal-pembatal sejak terbitnya fajar shodiq sampai tenggelamnya matahari. Ini rukun pertama puasa. Qala wa dalilu hadzal rukni qauluhu ta'ala. Dalil rukun imsak ini adalah firman Allah Ta'ala Al-Baqarah ayat 187. Qala fal'ana bashiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma timmu siyama ilal lain. Maka sekarang ya, gaulilah istri kalian, yakni di malam hari puasa, dan carilah apa yang Allah telah tetapkan untuk kalian, dan makan dan minumlah sampai jelas untuk kalian benang putih dan benang hitam dari fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Qala wal murad bil khaitil abyad wal khaitil aswad bayadun nahar wa sawadul lail. Maksud dari benang putih itu adalah putihnya siang dan benang hitam adalah gelapnya malam. Maka makan dan minumlah sampai terbit fajar. Ya. Taib, ini rukun pertama, al-imsak. Qala tsani an-niyatu, rukun yang kedua dari puasa secara syar'i adalah berniat. Qala bi an yaksida sha'imu bi hadzal imsaki 'anil mufattirati ibadatallahi azza wa jal. Ya. Yakni dia bermaksud orang yang berpuasa, orang yang menahan diri dari pembatal-pembatal tadi, dia tidak makan, tidak minum, itu berniat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena sebab lain, karena tidak ada makanan, maka dia tidak minum, tidak ada minuman, dia tidak minum. Ya. Tetapi dia bisa makan, bisa minum, tetapi dia tidak makan, tidak minum karena ibadah. Qala fa bi niyyati tatamayyazul a'malul maqsudatu lil ibadati an ghairiha minal a'mal. Maka dengan niat terbedakan amalan-amalan yang tujuannya ibadah dari amalan-amalan yang selainnya. Taib, seperti menahan makan minum tadi, ya. Orang yang tidak makan, tidak minum karena sebab berobat misalkan, ya. Karena sebab tertentu, karena tidak ada makanan dan minuman, ya. Maka dia tidak beribadah, ya. Maka dengan niat, ya, terbedakan, ya. Dia tidak makan, tidak minum karena ingin beribadah. Wa biniyati tatamayyazul ibadatu ba'duha an ba'din. Demikian pula dengan niat terbedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain, ya. Maka niat ini memiliki dua fungsi, membedakan amalan biasa dengan ibadah, kemudian membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lain. Sama-sama menahan makan minum, ya. Ada yang puasa wajib, ada puasa sunnah, ya. Qadha maka dia wajib, atau nazar maka dia wajib, atau puasa kafaroh maka dia wajib, ya. Baik. Kalau dia puasa Senin Kemis maka hukumnya sunnah. Ini niat membedakan satu ibadah dengan yang lainnya. Qala fa yaqsidu shaimu bi hadza siyam imma siyamu Ramadan au ghairuhu min anwa'i siyam. Maka dengan puasanya itu, seorang yang berpuasa, imma dia berniat puasa Ramadan atau puasa yang lainnya. Taib, ini dua rukun puasa. Menahan diri dari pembatal. Yang kedua, berniat. Qala wa dalilu hadza rukni qalu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan dalil dari rukun ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap amalan itu berdasarkan niatnya dan hanyalah seseorang itu diberi pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Taib, qala al-mas'alatu tsaniyah hukmu siyami Ramadan wa dalilu dzalika. Masalah yang kedua tentang hukum puasa Ramadan dan dalilnya. Qala faradallahu subhanahu wa ta'ala siyamu syahri Ramadan wa ja'alahu ahad arkanil islamil khamsah. Allah fardukan puasa Ramadan dan Allah menjadikan puasa Ramadan itu salah satu dari rukun agama ini, rukun Islam yang lima. Qala wa dzalika fi qouli ta'ala. Allah mewajibkan itu dalam firman-Nya Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala wa qalu ta'ala syahrur ramadhana alladzi unzila fihil qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumusyahra falyasum. Taib wadihnya. Qala wa lima rawahu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi Ramadan wa hajji baitillahi man istata'a ilaihi sabila. Qala wa lima rawahu Talhah ibn Ubaidillah anna Arabiyan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ir ra'si. Faqala, ya Rasulullah, akhbirni, madha faradallahu alaiya min siyam. Seorang badui bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku, apa yang Allah fardukan kepadaku dari puasa. Qala syahrul Ramadan. Puasa yang Allah fardukan adalah puasa bulan Ramadan. Qala alaiya ghairuhu. Kemudian dia bertanya, apakah ada lagi selain Ramadan yang diwajibkan atasku? Qala la illa an tatawwa'a syai'a. Al-Hadis, tidak kecuali engkau melakukan puasa sunnah. Ya. Taib. Qala waqad ajma'atil ummatu ala wujubi siyami Ramadan. Dan umat ini telah sepakat tentang wajibnya puasa Ramadan. Wa annahu ahadu arkanil islami allati ulimat minad dini bidarurati. Dan wajibnya puasa Ramadan itu termasuk dari salah satu rukun Islam yang diketahui di dalam agama ini secara daruri, yakni setiap muslim mesti mengetahui puasa Ramadan itu wajib. Maka wa anna munkirahu kafir, maka orang yang mengingkarinya dia kafir, murtadun alil Islam, murtad dari Islam. Qala fa thabata bidzalika fardiyatus shaum bil kitab was sunnah wal ijma wa ajma'al muslimuna ala kufri man ankarahu. Maka kewajiban puasa itu ditetapkan berdasarkan Alkitab, berdasarkan sunnah, berdasarkan ijma. Dan kaum muslimin sepakat kufurnya orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan. Qala al-masalatu tsalitsa aqsamu shiyam. Qala shiyamu qismani wajibun wa tatawwu'un. Puasa itu menjadi dua, terbagi menjadi dua. Yang pertama puasa wajib dan yang kedua puasa sunnah. Qala wal wajibu yang qasimu ila thalathati aqsam. Al awal shaumu Ramadan, atsani shaumul kafarat, atsalits shaumun nadzar. Dan puasa wajib terbagi menjadi tiga, yang pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa kafarah, puasa tebusan atas perbuatannya, yang ketiga puasa nadzar. Seseorang melazimkan dirinya sendiri, seseorang mewajibkan untuk dirinya puasa yang tidak diwajibkan oleh syariat, itu nazar, ya. Ilzamul mar'i nafsahu ma lam yalzamhu asyari, ya. Seorang melazimkan dirinya, seseorang mewajibkan dirinya sendiri sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syariat, itu nazar, ya. Qala wal kalam huna yanhasiru fi shaumi Ramadan wa fi shaumi tatawu. Maka pembahasan dalam kitab ini tentang puasa Ramadan dan puasa sunnah saja. Amma baqiyatul aqsam fatati fi mawadhi'iha insyaallah taala. Sedangkan bagian yang lain akan datang pada tempatnya insyaallah. Qala al-mas'alatu rabi'ah fadlu siyami syahri Ramadan wal hikmatu min masru'iyati shaumihi. Keutamaan puasa Ramadan dan hikmah disyariatkannya puasa pada bulan Ramadan. Qala al-awwal fadluhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatal qadari imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhammi wa man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhammi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat malam di malam Lailatul Qadar karena iman, dia mengimani, ya, dan ihtisab mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Dan barang siapa yang puasa Ramadan karena iman, dia beriman, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman, ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun menjalankan dengan keimanan tersebut wahtisaban dan dalam rangka mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Qala wa anhu radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza tsunibatil kaba'ir. Salat yang lima waktu, satu waktu ke waktu yang lain, satu Jumat ke Jumat yang lain, satu Ramadan kepada Ramadan yang lain, itu menghapuskan dosa-dosa di antaranya jika seseorang menjauhi dosa besar. Baik dosa-dosa yang Allah ancam dengan ancaman yang khusus, ya. Baik. Qala hadza ba'du ma warada fi fadli siyami syahri Ramadan wa fadailuhu katsira. Maka ini sebagian saja dari apa yang datang tentang keutamaan puasa Ramadan dan keutamanya itu sangat banyak. Qala tsani al-hikmatu min masru'iyati shaumihi. Yang kedua, hikmah disyariatkannya puasa Ramadan. Qala syara'allahu subhanahu as-shauma lihikamin adidatin wa fawaida katsiratin. Allah syariatkan puasa karena hikmah yang sangat banyak dan faidah yang sangat banyak juga. Famin dalika al awal talzkiyatun nafsi wa tadhiruha. Yang pertama, membersihkan jiwa, mensucikannya. Tanqiyatuha minal akhlatir radhi'ati wal akhlaqir radhilah. Maka puasa bisa membersihkan jiwa seseorang dari kotoran-kotoran, kotoran-kotoran jiwa, kotoran yang maknawi, dan akhlak-akhlak yang rendah. Seorang yang berpuasa, dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan taat, dengan tunduk pada perintah tadi, jiwanya, hatinya menjadi menjadi baik. Demikian pula ketika seorang berpuasa, tubuhnya lemah, kemudian dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbuatannya menjadi santun, ucapannya menjadi lebih lembut, tidak seperti orang yang kenyang, dia merasa ini sedang puasa, tidak pantas teriak-teriak, tidak pantas berbuat yang buruk, menjadi baik akhlaknya. Qala li anna shaum yudayiku majariya syaiton fi badanil insan, karena puasa menyempitkan jalannya syaiton di tubuh manusia, itu jalan darah. Faina syaiton yajri min ibni Adam majrad dam. Karena syaitan berjalan pada manusia, itu melewati pembuluh darahnya. Ketika dia lapar, sempit pembuluh darahnya, setan menjadi sempit jalannya. Qala tsani fi shaum tazhidun fid dunya wa syahawatiha wa targhibun fil akhirati wa na'imiha. Puasa akan menjadikan seseorang zuhud terhadap dunia, merasa cukup dari dunia dan syahwatnya, dan hasungan terhadap akhirat dan kenikmatan-kenikmatannya. Dia memiliki makanan yang enak, memiliki minuman yang banyak. Kalau dia masuk kamar, di dalam kamar dia makan dan minum, kemudian keluar dia bilang puasa, tidak ada orang tahu. Nah, karena dia berpuasa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada makanan enak, ada minuman banyak, dia tidak butuh itu. Zuhud terhadap makanan tadi, itu sebagian dari dunia, ya kan? Demikian pula istrinya, zuhud terhadap dia tidak butuh ketika siang hari Ramadan, walaupun halal dia asalnya, ya kan? Tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berpuasa, menahan diri sampai tenggelamnya matahari, maka dia tinggalkan itu, Itu bentuk tamrid, ya kan? Bentuk tadrib, latihan jiwa itu dilatih, dengan puasa tadi dia meninggalkan sesuatu yang asalnya halal, istrinya asalnya halal, makanan-makanan yang dia usahakan dengan cara yang halal asalnya halal, makanan yang halal thayyibah asalnya, tetapi dia tinggalkan itu semua, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ini melatih jiwa dia untuk zuhud terhadap dunia. Nah, kalau makanan-makanan itu tadi dia tinggalkan, demikian pula perkara-perkara yang memadharati dia, memadharati agama dia, perkara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan terbiasa taat menjalankan perintah dan menjauhi larangan dengan puasa ini. Taib qala salis asaum qala ya ba'atsu 'alal athi 'alal masakin wasuhur bi alamihim. Puasa ini akan membangkitkan sayang, rasa condong, rasa kasih sayang terhadap orang-orang miskin, dan membangkitkan perasaan, rasa yang diderita oleh orang-orang miskin dari rasa kekurangan mereka ketika mereka tidak makan, ya kan? Kita makan, tidak makan, waktunya muhaddad, ya kan? Terbit fajar sampai tenggelam matahari, ya. Sudah pasti nanti kalau tenggelam matahari makan kita, ya kan? Nah, sedangkan mereka orang miskin, tidak tahu kapan dapatnya makanan, ya kan? Kapan bisa makan, itu tidak tahu dia, ya kan? Kadang sehari, kadang dua hari, ya. Nah, taib. Maka dengan itu menimbulkan perasaan atau sayang condong kepada orang-orang miskin, ya. Taib. Lianna shaim yaduku alamal ju' wal atos, karena puasa, seorang yang berpuasa, dia merasakan sakitnya lapar, sakitnya haus, ya. Ila ghairi dzalika minal hikamil balighati wal fawaidil adidati, ya. Dan yang lainnya dari hikmah-hikmah yang sangat tinggi dan faedah-faedah yang sangat banyak, ya. Taib. Dan apa pendidikan seperti ini tidak ada pada agama lain, ya. Ada kisah seorang misionaris, dia masuk ke rumah orang muslim, dikisahkan di Hebron atau negeri Palestina, ya. Di rumahnya itu perkakasnya sederhana, sangat sedikit. Dibanding dengan misionaris tadi, dia merasa, wah, ini orang rumahnya, ini rumah apa bukan, gitu. Mereka orang barat itu fasilitas hidup mewah, ya kan? Terpenuhi, Pak, fasilitas apa saja ada, ya kan? Nah, masuk ke rumah orang muslim tadi, wanita tua ngerawat anaknya, ya. Loh, ternyata sedang puasa juga, ya. Loh, ditanya dia, "Loh, kenapa puasa?" Ya. Untuk apa puasa itu? Dia nyebutkan di antara hikmahnya ini, supaya saya bisa merasakan sakitnya lapar orang-orang miskin. Nah, dalam benaknya orang misionaris tadi, ini orang sudah miskin sekali, ya. Rumahnya, tikarnya sudah kusam, ya. Perabotan rumahnya tidak ada, tidak lengkap, ya. Tetapi masih punya perasaan itu, berpuasa supaya merasakan penderitaan orang miskin, ya. Ini bentuk apa? Kemanusiaan, perasaan musawah, sosial yang sangat tinggi, ya kan? Ini tidak ada di mereka, ya. Ya, dia melihat itu, ya. Jadi terenyuh hatinya, ya. Dia yang rumahnya seperti ini, kehidupannya seperti ini, tapi masih punya pikiran terhadap orang yang lebih rendah dari dia. Masih mikirkan orang miskin, ya. Sedangkan mereka, orang yang kehidupannya bergelimang fasilitas, tidak ada itu, sosial itu, ya. Syariat itu tidak ada. Baik. Maka, sebab itu dia mendapatkan petunjuk, ya. Baik. Ini tingginya syariat Islam tidak ada pada agama lain. Taib, qalal masalatul khamisah syurutu wujubi siyami Ramadan. Syarat-syarat wajibnya puasa Ramadan. Qala yajibu siyamu Ramadan ala man tawafarat bihi syurut ataliyah. Syarat wajib itu berbeda dengan syarat sah, ya. Syarat yang mewajibkan seseorang berpuasa. Qalal awal al-Islam fala yajibu wala yasihu siyam minal kafir. Yang pertama Islam, maka tidak wajib dan tidak sah dari orang kafir, ya. Walaupun sebagaimana telah disebutkan di awal, ya, orang kafir itu diazab karena tidak puasa, ya. Dia diazab karena tidak puasa, ya. Taib. Karena sebab ini, ya, Syekh Ali Al-Hudzaifi Al-Adni, ya. Berarti ini mazhab jumhur, ya. Malik, Syafi'i, Ahmad. Setiap kafir itu diperintahkan dengan furu' syariat, ya, diperintahkan puasa, diperintahkan sholat, diperintahkan zakat, ya, diperintahkan amar ma'ruf nahi mungkar, diperintahkan perkara-perkara wajib dari syariat. Sedangkan Abu Hanifah, enggak, orang kafir itu sudah gugur, enggak ada kewajiban, dia seperti binatang, enggak ada taklif, ya, enggak ada perintah sama sekali, gitu. Nah, dari dua pendapat tadi, konsekuensinya apa? Kalau seseorang di bulan Ramadan siang hari, ya, Syekh Al-Hudzaifi rahimahullah mencontohkan dia didatangi bapaknya misalkan bertamu siang hari Ramadan, bapaknya kafir misalkan, ya. Nah, berdasarkan pendapatnya Abu Hanifah, berarti dia boleh ngasih makan, ngasih minum, ya, karena dia tadi kafir itu tidak dituntut, ya, untuk menjalankan furu' syariat tadi. Dia sudah tidak ada taklif, seperti kita ngasih makan kambing, ngasih makan ayam, itu tidak apa-apa siang hari Ramadan, ya kan? Nah, tetapi berdasarkan pendapat jumhur, ya, kafir itu dituntut terhadap furu' syariat, berarti kita tidak boleh ngasih makan minum kepada mereka, ya. Walaupun dia kafir, loh, dia tidak puasa, dia kafir, ya. Tetapi kafir itu juga diperintahkan terhadap furu' syariat ini, gitu. Dia diazab nanti karena tidak puasa, ya. Taib. Maka tidak boleh memberi makan dan minum, gitu. Taib. Maka bercampur dari sini, misalkan dia penjual makanan, ya. Jualannya di negeri kafir, ya, di pulau yang banyak Hindunya misalkan, ya, di negeri yang banyak kafirnya, ini yang beli semuanya kafir, ya. Nah, maka itu tadi sama, ya kan, tidak boleh. Ya. Taib. Lebih daripada itu, hurmah Ramadan, kehormatan siang hari Ramadan itu nilainya tinggi, ya. Bulan Ramadan itu bulan mulia, ya. Kewajiban puasa di siang hari itu tidak boleh dilecehkan, terang-terangan makan minum tidak punya malu. Wah, itu perkara besar, ya. Ada sebuah riwayat, barang siapa yang makan dan minum sehari saja itu tidak bisa diganti selama setahun puasa dia. Sehari Ramadan dia langgar, itu tidak bisa dia ganti dengan setahun puasa. Baik, dan para imam menyebutkan satu kali tidak puasa sengaja itu lebih buruk, ya, lebih besar dosanya daripada zina, daripada minum khamer, ya. Itu sekali tidak puasa sehari saja, ya. Ini rukun Islam, ya. Ini rukun agama, ya. Baik, maka siang hari Ramadan itu waktu yang sangat mulia, ya, untuk ibadah puasa. Maka sangat besar dosanya orang yang melecehkannya, ya. Makan minum tidak punya malu, tidak seolah-olah dia tidak butuh pada puasa, ya. Taib. Maka itu dosa yang sangat besar, ya. Taib. Maka syarat yang pertama adalah Islam. Maka orang kafir diperintahkan muslim dulu, baru diperintahkan puasa. Kalau puasa tidak diterima, ya. Tetapi nanti di akhirat diazab karena tidak puasa. Qala wal ibadatu la tasihu minal kafir fa idza aslama la yalzam bi qada'i ma fatahu. Taib, dalilnya surat Al-Mudathir itu, ya. Qalu ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum namsalin wa lam nakunutimul miskin wa kunna nakhudhu mal qa'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin, ya. Ini orang kafir, tetapi diazab masuk neraka sakor karena tidak sholat, karena tidak ngasih makan, tidak mengeluarkan zakat, ya, karena berbicara dengan ucapan-ucapan yang dosa. Ya. Ini furu', ya kan, cabang sholat, memberi makan, itu perkara furu', ya kan. Tetapi dia dimasukkan neraka karena sebab itu. Ya. Yakni dia diazab karena sebab tidak sholat. Baik, itu dalil kafir dihukum, dan itu tadi pendapat jumhur Malik, Syafi'i dan Ahmad, ya. Taib. Qala tsani al buluk fala yajibu siyam ala malam yabluk hatta taklif, ya. Syarat yang kedua, buluk, balik, ya, berusia balik, maka tidak wajib puasa atas seseorang yang belum mencapai usia mukallaf. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalamu an salasatin. Pena catatan dosa itu diangkat dari tiga kelompok. Fadzakara minhum as-sabi hatta yahtalim. Walakinnahu yasihu siyamu min ghairil balighi law shoma. Tidak wajib puasa, tetapi anak-anak kalau dia berpuasa maka diterima puasanya dan berpahala, dia mendapatkan pahala, ya. Orang tuanya yang mendidik dia mendapatkan pahala juga. Idza kana mumayyizan, jika dia sudah mumayyiz, ya, dia sudah paham ini puasa rukun Islam, wajib mengharap pahala dari Allah, maka dia mendapatkan pahala. Wa yambaghi li wali amrihi an ya'murahu bisyam liya'tadahu wa ya'lifahu. Dan sepantasnya seorang wali anak tadi, ya, bapaknya, ibunya, kakaknya atau yang lainnya, untuk memerintahkan anak itu untuk berpuasa supaya dia terbiasa dan menjadi perkara yang sudah makluf bagi dia. Ya. Taib qala salis al-aqlu fala yajibu siyamu ala al-majnun wal-ma'tu. Yang ketiga, akal, berakal. Tidak wajib puasa atas orang yang kehilangan akal gila atau orang yang maktu, idiot. Ya. Tidak sempurna akalnya. Liqali sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalamu an salasatin fadzakara minhum al-majnun hatta yafiqa. Ya. Taib qala rabi as-sihhatu. Syarat yang keempat, syarat wajibnya puasa, dia dalam keadaan sehat. Faman kana maridon la yutiku siyama fala lam yajib alaihi. Maka barang siapa yang sedang sakit, tidak mampu berpuasa karena sakitnya, maka tidak wajib puasa. Wa in shoma shoha siyamuhu. Kalau dia berpuasa, sah puasanya. Liqaulihi ta'ala, wa man kana maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhor. Fa in zalal maradu wajib alaihi qada'u ma aftarahu min ayyamin. Kalau sudah sembuh, maka dia wajib mengganti hari-hari yang dia tidak berpuasa ketika sakit. Qala al-khamis, syarat wajib yang kelima, al-iqamah. Dia mukim, ya, berada di tempat tinggalnya. Lawan dari musafir. Fala yajibu shaum 'alal musafiri. Maka tidak wajib puasa atas seorang yang safar. Liqaulihi ta'ala wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Al ayat. Qala falau shoma al musafiru shoha siyamuhu. Ya. Kalau seorang musafir itu berpuasa, sah puasanya. Wa yajibu alaihi qada'u ma aftarahu fis safar, dan wajib mengkodok di hari yang lain jika dia berbuka di dalam safarnya. Taib qala satis al-khulu minal haidi wan nifas, syarat wajib yang keenam, tidak ada penghalang haid dan nifas. Ini bagi mukminah. Qala al-haidu wan nufasa la yajib alaihi masyiyam. Maka wanita yang sedang haid atau nifas tidak wajib atas keduanya berpuasa. Bal yuhramu alaihima, bahkan diharamkan mereka berdua puasa. Liqauli sallallahu alaihi wasallam alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fa dzalika min nuqsani diniha. Bukankah wanita itu kalau haid tidak salat dan tidak berpuasa, maka itu adalah bentuk kurangnya agama seorang wanita. Qala wajibul qada'u 'alaihima, dan wajib mengqada' wan qida'ihi, tetapnya masuknya bulan Ramadan dan berakhirnya. Dengan apa diketahui? Dengan apa ditetapkan Ramadan masuk dan berakhir? Qala yasbutu dukhulu syahri Ramadan bi ru'yatil hilal. Tetap masuknya bulan Ramadan dengan melihat hilal, ya. Bi nafsihi aw bi syahadati ghairihi ala ru'yatihi. Dia sendiri melihatnya atau berdasarkan persaksian orang lain bahwasanya dia melihatnya, ya. Au ikhbarihi bidzalika, ya. Atau dia mendapatkan kabar, ya, bahwasanya hilal telah terlihat, ya. Taib, ini yang ketiga yang kita alami, ya. Khabar dari orang lain. Fa idza syahida muslimun adlun bi ru'yati hilali ramadan sabata bihadhi syahadati dukhulu syahri ramadan. Maka jika seorang muslim yang adil dia mempersaksikan melihat hilal Ramadan, maka tetap, ya, sahih persaksian ini tentang masuknya bulan Ramadan, ya, diterima. Liqaulihi ta'ala faman syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa yang mempersaksikan di antara kalian bulan Ramadan, maka hendaklah dia puasa. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumuhu fasumu. Jika kalian melihatnya, yaitu hilal, maka puasalah. Wali hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala akhbartun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi ru'yati Ramadhana fa shamahu wa amaron nasa bisiyamihi. Ibnu Umar mengatakan, aku kabarkan kepada Nabi SAW tentang ru'yah hilal Ramadan, maka beliau menerima kabarnya satu orang, Ibnu Umar saja. Maka beliau berpuasa dan memerintahkan manusia juga untuk berpuasa. Ya. Tapi berdasarkan seorang saksi. Qala fa ilam yural hilal. Au, lam yashhad muslimun adlun biru'yatihi. Kemudian, kalau tidak terlihat hilalnya, tertutup mendung, atau asap, atau debu, ya, tidak nampak. Atau cahayanya terang, tetapi tidak nampak juga. Aulamnya syad muslimun adlun biru'yati, atau tidak ada seorang pun yang mempersaksikan. Maka wajaba ikmalu iddati sya'bana thalathina yauma. Maka cara yang kedua, menetapkan masuknya Ramadan dengan menyempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Ya. Maka kalau sudah 30 hari, maka besok mesti tanggal 1 Ramadan. Ya. Baik, karena bulan Hijriah itu hanya 29 atau 30. Ya. 30 atau 29. Qala wa la yasbutu qulu syahri bi ghairi hadzainil amrayni. Ru'yatil hilal au itmami Sya'ban 30 yauma. Maka tidak ditetapkan masuknya bulan Ramadan kecuali dengan dua perkara ini. Ru'yatul hilal atau menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban 30, ya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in hubbiya 'alaikum fa akmilu iddat Sya'ban 30, ya. Puasalah karena melihat hilal, dan berbukalah karena terlihat hilal. Kalau tertutupi oleh kalian hilal itu, ya, maka sempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Baik, ini dua cara menentukan masuknya bulan Ramadan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Qala wa yasbutul inqita'u Ramadan bi ru'yati hilal li syahri Shawwal bi syahadati muslimaini adlaini. Dan tetap berakhirnya bulan Ramadan dengan dilihatnya hilal bulan Shawwal dengan persaksian dua orang yang adil, ya. Masuknya Ramadan cukup satu orang, keluarnya bulan Ramadan dan bulan-bulan lain, masuknya bulan selain Ramadan itu harus dua orang, ya. Qala fa illam yashhad muslimani adlani bi ru'yatil hilal wajaba ikmalu iddati Ramadan 30 yauma. Kalau tidak ada dua orang yang mempersaksikan, ya, hilal Shawwal, maka wajib Ramadan disempurnakan 30 hari. Ya. Taib ini berakhirnya Ramadan minimal persaksian dua orang. Qala al-masalatu sabi'ah waqtun niyyati fi shaumi wa hukmuha. Waktu berniat puasa Ramadan dan hukumnya. Qala yajibu 'ala shaimi an yanwiya shiyam. Wajib seorang yang berpuasa itu berniat puasa, ya. Dan niat itu qasdu, al-qasdu, ya. Menuju, meniat, menuju sesuatu, ya, dia hatinya kerentek gitu, berkehendak sesuatu, itu niat, ya, dan letaknya dalam hati, ya, tidak dilafadzkan dengan lisan. Wahya ruknun min arkanihi kama madho, dan niat ini merupakan rukun dari rukun puasa, sebagaimana telah lewat tadi. Liqauli sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Qala wa yanwiha minal lail fi siyamil wajib, dan waktunya, ya. Niat puasa itu adalah di malam hari pada puasa wajib. Kasomi Ramadan wal kafarati wal qada wan nadzar. Seperti puasa Ramadan, puasa kafarah, puasa qada dan puasa nadzar. Qala walau qabla al fajri bidaqiqatin wahida, walaupun sebelum terbitnya fajar, satu menit sebelum terbitnya fajar dia berniat, maka sudah terpenuhi. Dia berniat di malam hari, ya, karena sebelum terbit fajar itu masih malam, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam malam yubayyit siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak berniat di malam hari untuk berpuasa, maka tidak ada puasa bagi dia. Ya. Ini khusus puasa wajib, harus berniat di malam hari. Qala faman nawa sauman bin nahar walam yat'am syai'a lam yujzihu illa fi siyami tatawu. Maka barang siapa yang berniat puasa di siang hari, sudah masuk siang, baru berniat, saya mau puasa, walaupun sebelumnya belum makan, ya, mulai fajar belum makan, maka tidak sah, kecuali pada puasa sunnah. Fayajuzu biniyatin minan nahar, puasa sunnah boleh berniat di siang hari. Idza lam yat'am syai'an min aklin ashrubin. Jika sebelumnya belum makan sesuatu, ya, belum makan, belum minum sama sekali. Qala hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, berdasarkan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, dakhala alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dhata yaumin faqala, hal indakum min syai'? Faqulna la. Qala fa inni idzan shaim. Suatu hari Rasul masuk ke rumahnya Ummul Mukminin, kemudian bertanya, apakah kalian memiliki makanan? Ya. Maka mereka menjawab, tidak ada makanan hari ini. Maka Rasul mengatakan, jika demikian, aku berpuasa. Ya. Ini di siang hari, berniat puasa sunnah. Qala amma siyamul wajib, fala yan'aqidu biniyatin minan nahar. Sedangkan puasa wajib, tidak sah, kecuali dengan niat di malam hari, tidak sah berniat di siang hari. Wala budda fihi min niyatil lail, maka mesti harus niat di malam hari. Qala wa takfi niyatun wahidatun fi bidayati Ramadan li jami'i syahri. Kemudian kalau puasa Ramadan, apa harus setiap malam? Qala, cukup niat sekali di awal bulan Ramadan untuk seluruh bulan, ya. Di awal Ramadan dia berniat, saya mau puasa Ramadan sebulan penuh, ya. Baik. Maka cukup itu dari niat setiap malam. Wa yustahabu tajdiduha fi kulli yaumin. Tetapi disunnahkan dia memperbarui niat setiap malam, ya. Dan ketika dia makan sahur, maka sudah terrealisasi niat itu, ya. Dia sudah makan sahur, ini menunjukkan dia berniat besok mau berpuasa, ya. Maka dia makan sahur, ya. Baik, disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kecuali dia membatalkan niat di tengah-tengah bulan, ya. Tengah bulan dia sakit, ya. Buka, ya. Tidak puasa, ya. Berarti putus tadi dari niat dari awal untuk puasa sebulan tadi terputus, ya kan? Atau dia safar, kemudian berbuka ketika safarnya. Itu tadi, niat di awal sebulan penuh mau puasa Ramadan itu terputus, ya. Dia berbuka ini hari ini gitu. Maka setelah itu dia harus berniat lagi, ya. Wajib memulai niat baru, ya, setelah safarnya atau setelah sakitnya. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Untuk hari ini sampai di sini, ada rapat di pondok. Baik. Ilaha illallah.